Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Siyam, dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan bab yang ketiga, masuk pada masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, makruhatus siyam, perkara-perkara yang dibenci ketika berpuasa, perkara-perkara yang makruh ketika berpuasa. Yukrahu fi haqqis shaimi ba'dul umur allati qad tuaddi ila jirhi shaumihi wa naqsi ajri. Dibenci bagi orang yang berpuasa beberapa perkara yang kadang bisa membawa kepada rusaknya puasanya atau cacatnya puasanya atau kurangnya pahalanya. Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa beberapa perkara yang kadang menyebabkan cacat puasanya atau menyebabkan berkurangnya pahala puasanya. Apa saja? Wahia. Yaitu diantaranya al-awwal, yang pertama, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq, berlebihan ketika berkumur-kumur atau ketika beristinsyaq, ketika memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Berlebihan ketika madmadah, berkumur-kumur atau ketika istinsyak, ini hukumnya makruh, dibenci ketika berpuasa. Kalau di luar puasa ini masyru', dianjurkan sekali ya untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Tetapi ketika berpuasa tidak dianjurkan untuk mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Kenapa? Wa dzalika khasyyata an yadhhabal ma'u ila jawfi. Yang demikian karena khawatir air akan masuk ke tenggorokannya. Ketika dia semangat bersungguh-sungguh untuk madmadah dan istinsyak, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman." Dan bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyaq, illa, kecuali, an takuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Ini yang pertama dari perkara-perkara yang makruh, dibenci ketika puasa, yaitu bersungguh-sungguh atau berlebihan ketika berkumur-kumur atau ketika istinsyak, memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Kemudian bagaimana jika seseorang berkumur-kumur atau beristinsyak, kemudian secara tidak sengaja air masuk. Dia sudah berusaha untuk hati-hati, ya, untuk tidak bersungguh-sungguh ketika kumur-kumur atau ketika istinsyak, ya. Namun qadarullah airnya masuk. Apakah batal puasanya? Nah, jika kondisinya demikian, tidak disengaja, ya, maka fala yubtil siyamah, tidak membatalkan puasanya karena dia tidak menyengaja. Hanya saja dia mau kumur-kumur karena berwudu atau istinsyak di awal wudunya, dan dia tidak sengaja memasukkan air ke tenggorokannya, maka tidak membatalkan puasanya berdasarkan ayat walaisa alaikum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum, dan tidak ada dosa atas kalian pada perkara-perkara yang kalian tidak sengaja mukhti. Akan tetapi dosa adalah na'am apa-apa yang kalian sengaja melakukannya. Dan ini yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Ini yang pertama. Asani yang kedua, al-qublatu liman taharraka syahwatahu au syahwatuhu. Di antara perkara-perkara yang dibenci ketika berpuasa adalah qublah liman taharraka syahwatuh, mencium istri, bagi orang yang libidonya tinggi, bagi orang yang syahwatnya bergejolak, maka makruh dia mencium istrinya ketika berpuasa. Jika dia orang yang libidonya tinggi atau gejolak syahwatnya besar. Wa kana mimman la ya'manu 'ala nafsihi, dan dia termasuk orang yang tidak bisa menahan dirinya. Tidak bisa menahan dirinya atau nafsunya. Maka orang seperti ini fayukrahu lis-shaim an yuqabbila zawjatah. Maka orang yang berpuasa yang seperti ini makruh, dibenci untuk mencium istrinya. Au ammatahu, atau mencium budaknya, budak perempuannya. Nah, makruh hukumnya jika dia orang yang syahwatnya bergejolak, ya, dan termasuk orang yang tidak bisa menahan diri. Ya. Kenapa makruh? Gak boleh. Ya. Padahal istri-istri sendiri atau budak-budak sendiri. Ya. Yang demikian li'anna haqqa tu'addi ila asarati syahwati allati tajurru ila fasadi shaum bil imna'i awil ijma'. Awil jima'. Karena yang seperti ini dapat menyebabkan bergejolaknya syahwat, memuncaknya syahwat yang akan menyeret kepada rusaknya puasa. Dengan sebab keluarnya mani atau dengan sebab jima. Ini jika dia adalah orang yang syahwatnya bergejolak atau orang yang tidak bisa menahan nafsunya. Maka makruh dibenci mencium istrinya ketika berpuasa. Demikian karena yang seperti ini akan membawa kepada rusaknya puasa, membawa dia kepada imna, keluarnya mani, atau bahkan akan membawa dia kepada jima. Kemudian bagaimana jika dia orang yang bisa menahan diri? Fa in amina ala nafsihi min fasadi saumihi falabas. Jika dia orang yang bisa menahan nafsunya, bisa menahan dirinya, bisa menahan untuk tidak merusak puasanya, falabas, maka yang demikian tidak mengapa. Nah, kenapa kok tidak mengapa? Li'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim. Yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istri beliau sedangkan beliau sedang berpuasa. Pernah beliau lakukan. Namun ciuman kasih sayang ya, bukan ciuman yang dipenuhi dengan syahwat. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, dalilnya adalah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya sedangkan beliau sedang berpuasa. Kemudian kata Aisyah, wa kana amlakakum liirbi, dan adalah beliau orang yang paling bisa menahan diri, paling bisa menahan hajatnya, nafsunya di antara kalian. Hadis atau riwayat dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Maka dengan dalil ini atau riwayat ini, boleh bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya jika dia adalah orang yang bisa menahan nafsunya, bisa menahan dirinya, dan bukan orang yang naam syahwatnya bergejolak. Juga dalil lain adalah riwayat yang datang dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hukum mubasyarah, hukum bercumbu dengan istri ketika berpuasa. Dan makna bercumbu otomatis ada ciuman atau yang semisalnya. Orang ini bertanya, apa hukum bercumbu dengan istri ketika berpuasa? Farakhasalahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada orang ini, artinya membolehkan. Wa atahu akhar, kemudian datang yang lain bertanya lagi dengan kasus yang sama. Fasa'alahu anha fanaha, bertanya tentang hukum bercumbu dengan istri ketika berpuasa. Orang yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, enggak boleh. Yang pertama tadi apa? Silahkan. Nah, orang yang kedua, nah, jangan, enggak boleh. Taib, check and recheck. Faizal ladzi rakhasa lahu syekhun. Ternyata yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbolehkan tadi adalah syekhun. Orang yang tua. Orang yang sudah lanjut usia. Nah, yang sudah tidak seperti anak muda ya, tidak seperti darah muda. Ternyata orang pertama tadi orang tua. Nah, maka beliau membolehkan. Waladzi nahahu syabun, dan ternyata orang yang kedua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh bercumbu dengan istri ketika berpuasa adalah seorang syabun, anak muda. Nah. Taib. Sehingga juga berdalil dengan hadis ini. Naam. Taib. Bolehnya mencium istri ketika dia adalah orang yang mampu untuk menahan nafsunya. Jika dia orang yang tidak mampu menahan nafsunya, maka makruh hukumnya, dibenci hukumnya. Naam. Mungkin ada yang bertanya. Ada juga orang yang syekh, ya. Nah, sudah tua tapi darahnya semangat muda gitu. Ya. Semangatnya semangat muda. Nah. Tayy barakallahu fik. Nah. Bisa saja ada, ya. Mungkin mengalami puber yang keempat, ya. Nah, mungkin ya. Ada 1-2 seperti itu, namun ini nadir. Ini jarang, ya. Sehingga tidak menjadi hukum. Sehingga alal aghlab pada umumnya orang kalau sudah tua itu naam tidak seperti lagi semangat muda. Ya. Namun jika dia orang yang syekhun, orang yang tua, lanjut usia, ya, tetapi memiliki naam gejolak syahwat yang seperti ini, seperti anak muda, maka dia pun dihukumi. Nah, orang yang tidak diperbolehkan untuk mencium istrinya ketika berpuasa, walaupun dia tua. Nah, ketika dia tahu dirinya tidak bisa menahan dirinya. Dan syariat ini menganjurkan untuk saddu dzara'i, ya, untuk menutup celah, menutup pintu-pintu yang menuju kepada kerusakan, sehingga orang yang tadi nggak bisa menahan hawa nafsu, ya, nggak boleh dia atau dibenci baginya untuk mencium istrinya ketika berpuasa. Kenapa? Karena ini akan membawa dia untuk merusak puasanya, sehingga naam harus ada saddu dzara'i, ya. Menutup pintu, menutup celah jalan yang menuju ke sana, sehingga tidak diperbolehkan bagi yang tidak bisa menahan nafsunya untuk mencium istrinya, walaupun istri sendiri. Kemudian wa kadzalika alaihi tajannubu kulli ma min sya'nihi itharatu syahwatihi wa tahrikiha. Dan demikian juga wajib baginya untuk menjauh dari semua perkara yang bisa menyebabkan bergejolaknya syahwat dan bergeraknya syahwat. Orang yang berpuasa hendaknya dia menjauh dari semua perkara yang bisa menyebabkan bergejolaknya dan bergeraknya syahwat. Kaidamatin nadhari ila zaujah, seperti contohnya terus memandang kepada istrinya. Memandang kepada istri hukum asalnya boleh, tetapi ketika hal tersebut merupakan sebab yang bisa menggerakkan syahwat, ya, maka hendaknya dihindari. Nah, seperti terus memandang istrinya, ya, merasa istrinya adalah yang paling tercantik di dunia, ya, dipandang terus. Nah, lagi tidur pun dipandang terus. Nah. Maka jika ini menyebabkan dia bergerak syahwatnya, maka hendaknya as-sa'im, seorang yang berpuasa, menjauh, ya, dari melakukan perkara-perkara yang bisa menyebabkan bergeraknya syahwat. Seperti terus memandang kepada istri. awil amah, atau terus memandang kepada amahnya, ya, terus memandang kepada budak perempuannya. Awit tafakkur fi sya'nil jima', atau memikirkan tentang perkara jima', ya. Maka yang seperti ini adalah sebab yang bisa menggerakkan syahwat. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa melakukan hal-hal yang demikian. Hendaknya mereka, orang yang berpuasa, menjauhi hal-hal yang demikian. Memandang terus istrinya, atau memikirkan tentang jima, atau yang semisalnya, dari sebab-sebab yang bisa menggerakkan syahwat. Li'annahu, kenapa? Li'annahu qad yu'addi ilal imna'i awil jima. Karena yang demikian itu kadang na'am menyebabkan dia na'am untuk imna, menyebabkan dia imna atau jima, menyebabkan dia atau membawa dia kepada imna, keluarnya mani ataupun jima. Baik. Ini yang kedua. Asalis yang ketiga. Bal'un nakhamati. Di antara perkara yang makruh atau dibenci ketika berpuasa adalah bal'un nakhamah. Menelan dahak. Li'anna zalika yasilu ilal jawf. Karena yang demikian itu na'am masuk ke dalam jawfnya, masuk ke tenggorokannya, ke lambungnya. Wa yatakawwa bihi, dan dia, dan menyebabkan dia kuat dengan menelan benda tersebut. Ila janibil istighzar wad darar, ditambah lagi na'am perbuatan tersebut, istighzar, perbuatan yang na'am menjijikkan, ya, wad-darar, dan ada bahayanya dan bermudarat. Alladhi yasulu min hadzal fi'l, yang diakibatkan karena perbuatan ini. Taib. Wallahu alam, ada dararnya, mudaratnya. Menelan ingus. Hah? Ana atiba, para dokter. Hah? Ada mudaratnya? Menelan ingus, dahak. Hah? Kuman. Bakteri. Infeksi, bakteri, ya. Dari wallahu a'lam, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berpendapat bal'un nakhamah, menelan nakhamah, ya. Apa ini dahak, ya. Ini tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa, ya. Tidak membatalkan. Baik, karena nakhamah atau dahak tersebut belum keluar dari mulutnya. Lain halnya ketika telah keluar dari mulutnya kemudian diisap lagi. Maka ini membatalkan puasa. Jika belum keluar dari mulutnya maka tidak termasuk pembatal puasa. Karena yang demikian tidak termasuk makan dan juga tidak termasuk minum dan yang lainnya. Dan hukum asalnya puasa adalah sah. tidak bisa dikatakan batil atau rusak kecuali dengan dalil yang sahih. Baik. Jika dikatakan makruh, ya, dibenci, ya, mungkin saja, ya, karena sebab-sebab tadi. Mungkin terdapat suasana yang istikdar, ya, atau kondisi yang istikdar yang mungkin menjijikkan, ya, atau mungkin ada dorornya, ya, mungkin ada bakteri, virus dan lain-lain, sehingga dikatakan makruh. Tapi tidak sampai kepada derajat haram atau tidak boleh atau dilarang. Karena menelan ludah ataupun dahak, ya, selama belum keluar dari mulutnya, ini tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ar-rabi'i yang keempat, dzauqut ta'ami lighairil hajah. Perkara-perkara yang dibenci, yang makruh bagi orang yang berpuasa adalah mencicipi makanan lighairil hajah, tanpa ada keperluan, tanpa ada kebutuhan. Fa in kana muhtajan ila dzalik, dan jika dia butuh, perlu untuk melakukan mencicipi makanan, ka'an yakuna tabbakhan, seperti misalnya dia seorang tabbakh, seorang tukang masak, yahtaju li dzauqi milhihi wa ma asbahahu, dia butuh untuk mencicipi rasanya, baik rasa asinnya atau yang lainnya, fala ba's, maka yang demikian tidak mengapa bagi tabakh, si tukang masak, ya, yang dia butuh untuk mencicipinya, khawatir keasinan atau khawatir kemanisan, ya, atau yang semisalnya. Ma'al hadzar, dengan disertai kehati-hatian, min wusuli syai'in min dzalika ila halqi, kehati-hatian dari masuknya makanan tersebut ke tenggorokannya. Jadi cukup di ujung lidahnya untuk mengetahui tepat atau belumnya rasa yang diinginkan. Sehingga boleh bagi tobah, bagi tukang masak. Adapun li ghairil haja, adapun karena tidak ada keperluan, tidak ada kebutuhan, ya, dia bukan tobah, bukan tukang masak juga, ya, maka hal yang demikian makruh, dibenci, enggak boleh. Ya. Lagi puasa, ke dapur, lihat makanan, cicip. Ya. Padahal, taib, dia bukan tukang masak. Kupu-kupu. Baik. Ini diantara perkara-perkara yang makruh, dibenci bagi orang yang sedang berpuasa. juga termasuk hukum yang sama dengan hukum mencicipi makanan tadi adalah bagi seorang ibu yang mengunyahkan makanan untuk anaknya. Boleh ya, misalkan namanya anaknya baru lahir atau masih kecil ya, harus dikunyahkan terlebih dahulu, maka boleh, dengan syarat dia tidak menelannya. Kemudian apa hukum menelan sisa-sisa makanan yang ada di mulutnya? Baik. Misalkan sahurnya dengan daging kambing. Ya. Banyak yang nyelap di giginya. Apa hukumnya menelan sisa makanan yang menempel di giginya? Baik. Al-zahir yang seperti ini yufattir as-sa'im, membatalkan orang yang berpuasa, membatalkan puasa. Baik, maka wajib ya, bagi kita untuk mengeluarkan sisa makanan yang ada di mulut dan tidak menelannya. Kemudian apa hukum menggunakan suntikan? Ya. Ataupun naam infus ya. Bagi orang yang shaim, bagi orang yang berpuasa. Al-zahir hukum suntikan itu dirinci. Jika suntikan tersebut adalah suntikan yang mughadhdhiyah, yang bisa menguatkan, pengganti makanan, mengandung energi, vitamin atau yang semisalnya, maka yang sedemikian yufattiru siyam, membatalkan puasa. Dan jika tidak demikian, suntikan tersebut murni obat, maka tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya. Kemudian, apa hukum memasukkan obat lewat dubur? Biasa ada orang yang menggunakan obat lewat duburnya, mungkin karena panas atau yang semisalnya. Tahtaj ila idkhalil adwiyah antariki dubur, sehingga dia butuh untuk memasukkan obat ke naam tubuhnya lewat jalan duburnya. Fi khilaf, ada perselisihan dalam masalah ini. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, demikian juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau membolehkan yang demikian. Artinya tidak membatalkan puasa. Ya, memasukkan obat lewat dubur. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Karena yang demikian tidak dinamakan makan dan tidak dinamakan minum, baik secara bahasa atau secara syariat atau secara urf. Dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya orang yang memasukkan sesuatu lewat duburnya. Hingga memasukkan obat lewat dubur ini tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang rajih yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian juga obat yang dimasukkan lewat kubul. Ya. Nah, dubur atau kubul. Tidak membatalkan puasa. Kemudian apa hukum syurbud dukhon? Udah lewat ya? Syurbud dukhon? Merokok ketika berpuasa. Hal yubtilu siyam? Apakah membatalkan puasa? Naam. Membatalkan puasa. Baik. Karena asap tersebut mengandung zat-zat, unsur yang sampai kepada me'dah, sampai ke tenggorokannya dan sampai ke lambungnya, sampai ke bagian dalam tubuhnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian apa hukum menggunakan uap atau oksigen ya bagi orang yang berpuasa ketika terjangkit asma? Apa namanya itu yang oksigen ya? Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala yang seperti ini jaiz. Boleh bagi orang yang berpuasa. Sama saja puasanya puasa Ramadan atau puasa yang lainnya. Beliau beralasan karena yang demikian itu tidak sampai ke lambungnya. Hanya saja sampai ke rongga-rongga udara atau tempat pernafasan, sehingga seseorang akan bisa bernafas dengan mudah ketika sistem pernafasannya terbuka. Dan juga yang demikian tidak bermakna makan dan tidak bermakna minum. Dan hukum asal puasa adalah sah sampai datang dalil yang sahih dan sharih jelas yang menunjukkan kepada batalnya puasa tersebut. Kemudian orang yang makan atau minum ketika berpuasa karena tidak tahu hukumnya. Beda kalau yang sudah kita bahas, dia makan minum karena sengaja, maka batal puasanya. Ya. Makan minum karena sengaja dan dia tahu hukumnya. Bahwasanya makan minum itu membatalkan puasa, tapi dia makan minum sengaja. Atau kasus yang kedua, dia makan minum tidak sengaja. Maka tidak membatalkan puasanya. Dia tahu makan minum itu membatalkan puasa, tetapi tidak sengaja ketika itu. Lupa atau yang semisalnya, maka tidak membatalkan puasanya. Sekarang dia makan minum dan dia gak tahu kalau puasa itu gak boleh makan, gak boleh minum. Nah, dia gak tahu. Apa hukumnya? Hah? Dirinci. Jika dia adalah orang yang hadithu ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam, kemarin masuk Islam, sekarang Ramadan misalkan, otomatis dia belum apa? Ya belum belajar, belum bertanya, belum apa ya. Apalagi setelah masuk Islam langsung pulang lagi ke kampungnya, ya. Atau kondisinya dia orang Badui, pedalaman, ya, nggak gabung dengan kaum Muslimin, ya. Nah, dia datang mungkin ke apa ini, ke kota hanya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam. Nah, setelah itu sibuk lagi di gunungnya. Nggak tahu hukum kalau puasa itu nggak boleh makan dan minum. Nah, kalau orang seperti ini, ya, maka yu'dzar, diberikan uzur, ya, dan puasanya sah. Nah, baik, puasanya sah. Namun jika dia adalah orang yang berada di kota atau di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian dia enggak tahu kalau makan minum itu tidak membatalkan puasa, ya, maka puasanya batal walaupun dia tidak tahu hukumnya. Apakah makan dan minum membatalkan puasa atau tidak? Walaupun dia tidak tahu, tetap dia batal. Kenapa? Karena dia mukosir, ya. Karena dia mukosir, orang yang lalai, ya. Kenapa dia tidak bertanya padahal dia berada di tengah-tengah kaum muslimin? Ya. Nah, yang mestinya dia bertanya. Maka orang seperti ini batal puasanya. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, beliau merinci dengan rincian seperti ini. Berapa itu? Nah, barakallahu fikum, masih banyak tambahan-tambahan faedah dalam masalah ini, namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.